Mitra Bisnis, Departemen Hukum dan HAM berencana untuk mempermudah pembebasan bersyarat serta pemberian remisi atau keringanan hukuman bagi para narapidana. Menteri Hukum dan HAM juga akan berkoordinasi dengan polisi dan kejaksaan untuk mengurangi jumlah tahanan. Jadi kalau kasus itu kecil, penahanan si tersangka bisa ditangguhkan saja dan jangan asal dimasukkan ke penjara. Tujuan semua itu adalah untuk mengurangi kelebihan kapasitas di LP, karena saat ini pertumbuhan jumlah narapidana 2 kali lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pengacara Farhad Abbas. Pak Farhad, bagaimana komentar Anda? Itu sebenarnya bukan hanya mengurangi kapasitas, tapi menegakkan hak asasi manusia. Makanya itulah peran dari Menteri HAM. Artinya, hanya perkara-perkara kecil, pasal-pasal karet, tidak perlu ditahan gitu kan. Kemudian ya lebih cenderung kan kalau di sini katanya kalau di penjara malu gitu kan. Beda kalau di Amerika atau di luar negeri. Yang parah itu kan gugat perdata karena bisa ditutup semua, di close dia punya asuransi, gaji lagi. Kalau di sini kan orang suka mangkir gitu kan. Nah, jadi jalan satu-satunya mempermalukan penjara. Nah, ditambah dengan mental moral aparat yang otaknya tidak bijaksana, ya mungkin pendidikan penyidiknya juga tidak terlalu tinggi, sehingga main tangkap aja, yang penting unsur pasar tahan, tahan, tahan katanya gitu kan. Akhirnya kapasitas besar, sehingga tidak memenuhi kapasitas. Akhirnya uang negara banyak keluar buat makan, kemudian HAM, penyakit menular, bahkan HIV, dan lain sebagainya gitu. Bagaimana dengan kekhawatiran kalau ini diterapkan, orang jadi nggak takut berbuat kriminal skala kecil? Oh tidak, sekarang kan kayak kasus pencemaran kepala negara, penghinaan kepala negara kan sudah dicabut, tinggal pasal 310 pencemaran nama baik aja. Sebenarnya kalau di negara demokrasi ini, bukan seenaknya aja bikin perbuatan pidana kecil itu, melakukan didakwaan, dicurigai udah resah gitu. Sehingga dengan dampak itu orang berpikir 2 kali untuk melakukan satu perbuatan pidana atau ada ancaman pidananya gitu. Apa sih dampak bila tersangka kasus kecil ini ditahan? Justru merusak sendiri-sendiri kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial orang gara-gara ditahan ini tuh. Misalnya cuma main judi 50 ribu, ditangkapnya 6 bulan gitu kan. Jadi tambah rusak orang. Jadi tambah rusak. Lalu bagaimana dong mengatasi penjara yang sudah over capacity ini? Itu perubahan percepat rencana KUHP baru ini. Perubahan KUHP ini, rancangan kita penahanan hukum pidana, dirubah dulu cara proses penahanan dan penanganannya gitu. Demikian Farhad Abbas dan saya Rizal Andika.